Ayo, John. Sudah jangan mikirkan soal di desa. Kalau situ kepengen maju, ayo ke kota cari pekerjaan. Kenapa kok bingung? Ke kota lewat mana? Ke kota lewat mana? Ya lewat jalan. Sesuai dengan iklan yang aku baca di koran, di sini membutuhkan pegawai. Iya, kalau pegawainya cocok, kalau enggak? Aduh, nasib kan. Kuda lari dapat diburu. Nasib orang siapa tahu. Gua kemarin ngubur-ngubur kuda ngos-ngosan gue. Itu pepatah, John. Ada lagi, masih banyak jalan menuju Roma. Ayo, Roma mana? Roma. Mana Roma? Di sana liwat aja. Ada Roma, tulisan Roma. Kertanya gue lihat Roma, biskuit gue lihat. Itu maksudnya masih banyak jalan usaha. Oh, jalan usaha. Cocon sekarang jangan mikirkan soal di desa. Enggak, Prap, gue sapi gue gak ada ngurusin. Bangsa piaran-piaran gue gak ada ngurusin. Nah, si yang tim... pedet itu, yang pedet. Pedet. Lu tahu gak pedet? Percis lu. Bisa ngurusin ya. Kamu mau saya tolong kok malah ngolong-ngolongkan aku kayak pedet? Sembarangan kok pedet-pedet, apa muka aku kayak pedet? Pedetnya kayak lo. Diulangi lagi, aku ini percis. Sekali lagi ngomong. Percis. Sekali lagi ngomong. Enggak. Sekali lagi. Percis ya. Itu lo. Puas aku, puas aku. Kita tuh adu nasib, John. Yeah. Cari pekerjaan. Maksudnya kemana? Ya, sesuai dengan iklan ini kan sudah di kantornya. Yang mana PT. Emang kantornya mana? Ini kan kantornya. Ini. Di depan kantor ada bango ya. John. Hah? Di kota. Yeah. Di kota itu bango gak ada, itu patung mahal harganya, John. Patung? Sama aja patung, barusan aja matol kodok nih. Ih, ketawa lu patungnya. Patung sini sama patung di desa lain. Ya seperti di daerah saya yang di perapatan. Pen, apa tuh, bangsa orang 45. Bawa tombak. Tombak. Hebat tuh patung. Hebat ya. Hebat. Lu kemana terusnya? Ya, maksudku, kita harus hati-hati yang sopan menghadapi pimpinan direkturnya, ramah tamah. Kalau ditanya harus bisa jawab dengan baik supaya Jocon diterima, aku juga diterima. Enggak, lu yang lancaran deh, lu yang ngomong duluan deh. Tapi memang... lu bilang berdua, entar lu bilang sendirian lagi. Lu kan gitu orangnya. Begitu masuk, sama siapa kamu? Sendirian. Gua gimana? Gua enggak tahu pulang. Itu bukan sifat saya. Ya entar udah masuk kerja, tidurnya di mana? Sudah masuk kerja. Tidurnya? Ya, tidurnya kita mungkin dikasih perumahan. Kalau di desa. John, aku ini orang yang lebih ngerti daripada kamu. Baru aja ngelamar sudah dapat perumahan. Gue tinggal sapi gue nih, beneran gue. Sapi berapa harganya? Kalau situ kerja di sini, gajiannya berapa juta? Wah, kalau sebulan 2 juta, dibelikan air sama dawet. Mampus sekalian gitu. Beliin air bakal apaan? Buat berenang atau buat apa kan bisa, jangan khawatir. Yang penting sekarang itu Jocon bagaimana menghadapi pimpinan. Andai kata Jocon di sini diterima, terus ditanyai begini-begini. Ya kalau direkturnya itu sabar, kalau direkturnya itu orangnya sadis, kejam. Jocon bagaimana sikapnya? Gue pulang, kampung gue aja masih lega. Loh, itu namanya Jocon tidak bisa mengambil hati pimpinan. Itu mungkin suatu tes. Tes? Mengetes Jocon mentalnya kuat apa enggak? Nah, saya coba sekarang gini aja deh. Aku daripada direkturnya, umpamanya. Gak pantas lo. Gak pantas. Gue gak demen. Kamu gitu. Mau saya tolong apa enggak, John? Ya, tapi kalau situ terus meyakinkan saya direktur. Umpama juga. Udah perasaan. Enggak, jangan. Ya, lu direktur. Sudah, John. Jangan kan mikirkan sapi. Sapi ada yang ngurusi. Gak usah, tenang aja. Sapimu lagi apa perempuan sih? Perempuan. Nah, itu gampang. Nanti berkembang sendiri. Gak usah bingung. Umamanya aku jadi direkturnya. Kita nanti ngelamar umamanya. Direkturnya sadis. Kamu harus ramah tamah. Bagaimana bisa ngambil hatinya? Bagaimana cara ngambil hatinya? Ya tergantung maunya. Mau pakai golok apa? Maksudnya gimana? Maksudnya itu bagaimana hatinya itu bisa lemes, bisa tertarik, Jocon langsung diterima. Coba. Masuk. Orang gua gak mau, kenapa? Kamu jangan bantah begitu. Selamat pagi, Pak. Ya gue dulu dong, belum tentu kelihatan udah ada tamu apa belum, nafsu bener. Orang jadi direktur tuh lihat dulu ada yang ngetok pintu atau gini baru. Ah, gue yang kampung aja gue tahu. Di kantor yang modern enggak ada pintu diketuk kayak di desa itu enggak ada. Semua serba otomatis, tahu. Terbuka. Wah, kadang-kadang nutup. Yuk masuk buka sendiri. Yuk pakai celana begini. Ada uangnya apa enggak? Masuk buka sendiri. Yuk bawa uang berapa? Cuma 3.000, 4.000. Tahu di kantor sini. Ada televisinya. Situ mandi masuk kantor enggak apa tahu. Gitu ya. Jadi sekarang peralatan-peralatan yang modern, yang canggih ini udah kayak orang aja ya. Situ di rumah ada problem apa enggak? Tahu. Kayak dukun ya. Kayak dukun ya. Kita selalu kayak begitu. Ya. Ayo coba. Lagi Pak. Lagi. Apa senyum-senyum? Kok kira aku kakakmu? Kok kira aku ini pacarmu? Apa senyum-senyum? Saya mau ngelamar. Ngelamar apa? Ngelamar monyet. Jangan disentak, lu sama temen aja begitu sih. Ini contohnya John, oh mau melamar pak, berhubung saya sudah gak ada pekerjaan di desa, saya kepengen untuk nyambung hidup, yang ramah, yang sopan begitu loh. Masuk! Masuk pak. Saya dari... Dari mana? Melamar. Melamar? Ya. Nama kamu siapa? Nama saya Jojon. Yang benar? Benar juga. Aslinya siapa? Sumpah, demi Allah, gua nama gua si Jojon. Lu mau apa emang? Gua kepala gua. Gak diterima gua juga jadi apa-apa. John! Tenang, tenang, John. Gua mendingan ngurus sapi, gua urus sama lu. Ini latihan. Ya latihan kalau mau berantem. Umpamanya tuh kayak begitu. Udah deh, gua aja direktur ah. Lu jadi sewot guenya. Mana mungkin kamu bisa jadi. Coba umumnya kalau kamu direktur tak kasih contoh caranya melamar. Walaupun kamu kejam, sadis, aku bisa ngelayani. Salam pagi pak, nama saya Prapto. Gua gak nanyain. Bapak tanya, enggak apa-apa. Saya cuma mengumumkan pak. Terus maksudnya apa sini? Saya mau cari pekerjaan. Gak deh. Pulang sana. Apa bapak sampai hati? Sudah lama aku tidak makan. Apa bapak sampai hati? Di desa tidak ada pekerjaan. Kejem bapak sebagai manusia. Iya, gue juga tahu. Ya udah. Masuk deh lo. Gak boleh gitu ya? Aku nangis, aku ikut nangis. Coba, kamu di sini aja. Mungkin sepi orangnya. Aku sudah masuk, kita ngomong. Tapi kan lo bilang serbat canggih. Pada yang tahu. Mungkin dari itu udah tahu belum? Ya itu kita harus hati-hati. Tapi kalau belum tahu, lu bilang berdua. Ya, jangan khawatir. Ya. Misi. Mari. Coba, walaupun gak pakai peralatan. Ngerti juga, John. Misi, Pak. Silakan. John, ternyata direkturnya tidak galak. Tidak sesuai dengan perkiraan kita. Kayak teman sendiri. Kayak teman sendiri. Pasti. Pasti diterima. Bapak, kenapa? Ramah tamah, John. Iya benar. Tak disangka Pak, selama seminggu perjalanan ternyata saya sampai juga di tempat Bapak. Kiranya kamu ada keperluan kemari, Nak. Aduh. Memang Pak ada keperluan. Sudah lama saya menganggur. Daripada menganggur di desa, saya ingin cari pekerjaan di kota, Pak. Oh, sebenarnya aku juga punya rencana sekali untuk membutuhkan tenaga baru untuk kebutuhan saya sendiri. Coba kalau Anda mau kesini, silakan. Mari kita. John. Nah. Situ pernah disetrum apa belum, John? Kita pikir yang direkturnya. Ya direkturnya belum mikir-mikir. Kamu tenang saja, itu apa katanya aku, gitu loh. Ngerti nggak? Orang yang datang, kita harus ramah-tamah. Aku ngomong duluan, baru situ. Ketok pintu jangan? Gak usah, kita sudah masuk di ruangan, kok pakai ngetok-ngetok, gak usah. Gitu loh, yang penting itu kita sopan dan ramah-tamah. Men. Sini, men. Ini kayak robot orang. Sini. Apa ini? Kamu di kantornya orang. Gak ada sopan sama sekali. Ngepel. Sembarangan. Ditanyai. Gak mau jawab. Bapak perlu apa? Perlu apa? Itu kan urusanku. Kamu pelayan, tidak usah tanya-tanya. Pelayan ya? Pelayan itu. Pelayan apa sih? Pelayan itu misalnya di desa itu sebagai orang yang suka bantu-bantu. Tukang pembantu, dasar. Ngapain di sini? Gak ada sopan. Kayak getuk ya. Sembarangan aja. Bapak perlu apa? Enggak usah nanya-nanya perlu apa-apa ya, Prep. Itu urusan kita, urusan berdua. Urusan kita. Oh. Pelayan enggak usah tahu. Apa artinya loh, ini? Enggak, umpama saya bisa membantu di sini. Apa begitu. Yang bisa membantu? Bantu. Ya. Kamu tahu urusan saya? Soalnya saya di sini tuh pelayan, rangkap sekretaris, yang rangkap. Soalnya semua pegawai-pegawai baru itu sebetulnya saya juga ikut andil untuk memasukkan gitu, Pak. Mustahil, mustahil, mustajab lo. Bukan, Pak, bukan mustajab. Apa, Pak? Mus Mulyati. Bantah, bantah. Aku tanya, mana mungkin pelayan rangkap sekretaris? Bukan Mus Mulyati. Apa? Mus Mualim. Itu semua sudah diimpun sama Mustafa. Begini, Pak. Ya, sebetulnya apa? Bapak mau ngelamar kerjaan. Mau ngelamar kerjaan? Oh, saya tahu. Sekarang gini, kemana? Apanya? Direktur. Sudah tahu belum, Pak, caranya ngelamar kepada Pak Direktur? Ya, harus sopan santun. Sopan santun. Keterangan santun. Yang komplit. Nah. Dan juga harus caranya ngomong, harus bisa. Bisa? Bisa. Kenapa bisa. Kamu ikut campur? Campur. Itu kan urusanku bisa dan tidak. Loh, kalau nggak gitu nggak bisa diterima, Pak, nanti, Pak. Kamu sih. Kamu kok percaya sama dia sih? Kok percaya sama dia? Kamu percaya dia apa sama aku? Ya, tapi kan... Apa-apa? Ya, apa kamu? Loh, soalnya Pak Direktur itu terserah saya, Pak. Keluar tidak terserah Pak, saya. Sih. John, kamu nurut aku enggak? Kalau kamu nurut aku, marahi dia. Hah? Marahi dia. Kamu pelayan. Kamu pelayan mau ngatur-ngatur saya? Kenapa? Hah? Bapak kan? Kau tahu pakai sekretaris segala macam. Kamu menerima pegawai, apa urusannya? Bapak mau enggak? Saya ajarin supaya diterima. Kayaknya iya ya. Supaya direktur saya nanti, wah, diterima. Tahu enggak? Caranya ngomong harus tahu. Gimana? Coba kalau umpamanya sama saya direktur, Pak, ngelamatnya gimana? Pak, ngelamatnya gimana? Selamat pagi, Pak. Oh, enggak bisa. Direktur sini enggak bisa begitu. Enggak bisa, ya. Direktur sini kalau ngomong harus, cepet dan calonnya begini. Soalnya dia tuh lemah lembut dan juga anu. Selamat pagi, Pak. Saya mau ngelamat, apa boleh, Pak? Saya ngelamat di sini. Harus begitu. Kan lap itu enggak akan diterima. Betul. Waduh, repot. Setengah laki, setengah cewek. Nah! Oh, ACDC. Direktur sini begitu. Kalau enggak gitu enggak akan diterima. Pak John, kamu. Selamat pagi, Pak. Kita mengelamar di sini bisa apa tidak? Kalau bisa ya syukur, kalau nggak bisa ya kita pulang. Kayaknya pulang juga boleh, tapi kita minta ongkos dulu. Ngomong sih ngomong, tapi pantatnya jangan ke kanan ke kiri. Tenang aja kayak bebek mau nelor aja kamu. Otomatis perasaan. Otomatis. Coba kamu dia ngomong. Salah coba. Coba. Aduh, selamat malam, Pak. Loh, ini pagi, mau saya direktur. Pagi, tolong. Pagi, Pak. Bapak. Kebanyakan napas, loh. Kan cara orang kan sendiri-sendiri, John. Bapak. Iya. Angsa mau ngelamar, Pak. Aduh, Bapak jahat sih. Bapak. Mari kita pijing. John, kamu tenang aja. Itu salah, masih. Salah. Gimana? Jadi ngomongnya itu setelah berdesah. Bapak. Nah, pertama kali. Berat. Bapak. Iya. Apakah boleh pas saya melamar ke sini? Apakah Bapak tidak keberatan hati melamar saya di sini? Bapak. John. Ini kayak wayang orang, John. Iya. Harus begitu di sini. Oke. Okay, coba ayo, Bapak. Bagaimana kabarnya, Pak? Apa saya diterima di sini? Kalau diterima syukur, kalau enggak ya pulang. Iya. Kamu tidak bisa diterima sama saya. Jocon, sapimu hilang. Tobel. Oh, pakai tobel gitu, iya. Pak? Iya. Ngelamar begitu sih, Pak. Bisa enggak saya tes? Ya bisa kalau gitu, Pak. Kita coba. Nah, kalau sudah itu pertama kali itu lepas. Nah, terus ngomongnya harus cepat juga. Oh ya? Nah, kalau saya diterima, Pak. Saya diterima, Pak. Nah, langsung dikasih ketawa. Wah. Gitu. Gue ingat sandiwara ya. Loh, mau enggak kalau enggak mau pulang silakan pulang. Iya. Yang penting dapat keterangan ya. Coba jadi, kamu jangan. Okay. Coba. Pak, bagaimana saya diterima atau enggak nih, Pak? Bagaimana diterima? Begitu. Iya. Wah, kurang lebar mulutnya dibuka lebar. Itu kurang lebar. Kurang lebar sampai kira-kira 2 meter. Ini ngomongnya kayak tahu enggak betul terang. Hai, saya. Saya diterima di sini. Saya sangat senang hati ya Pak. Gitu. Gue gak ikut kerja deh. Kenapa? Gue gak ikut kerja. Kenapa? Ngomong yang kayak tadinya itu gak sanggup gue. Ya dicoba loh. Semua itu kan perjuangan John. Perjuangan. Dicoba dulu. Lah Pak. Abang loh. Saya mau daftar kan. Sudah malam ngantuk Pak. Ayo coba John. Bisa coba, kan John. Usahakan. Saya ngomong yang kayak tadi. Iya Abang. Bapak. Bapak. Saya bisa Pak. Kedua bukan bapak lagi. Bukan bapak. Apaan? Abah. Abah. Saya diterima Abah. Begitu. Gue orang kampung, perasaan gue juga tahu ngelamar kayak gimana. Lo mau tidak? Mau tidak? Iya, iya, iya. Abah. Saya mau melamar. John. John. Bagaimana? Diterima atau enggak? Wah, tidak. Wah, ini sih geblek. Coba bisa enggak? Ntar pulang aja deh, yuk. Gampang ya kamu. Yang penting itu sekarang itu mencoba dulu. Eh, kalian ya tahu? Kenapa? Siapa direkturnya di sini? Abang. Oh apa? Siapa tahu? Saya baca di koran, direkturnya namanya Pak Cahyono. Pak Cahyono. Nih, lihat foto saya, ini KTP saya. Coba lihat. Ini lihat KTP saya. Loh. Wah. Jan. Wah, Abang. Eh, Abang. Ayo, siapa direkturnya? Jan. Wah. Saya minta maaf. Tidak sekali-sekali. Prabdo, pulang yua. Pulang kemana? Sudah ketahuan. Ayo, Abah. Aku dianggap pelayan di sini. Heh? Tidak, Pak. Aku kok anggap pelayan tadi ya? Barusan ya? Baru saja dianggap pelayan. Maaf, Pak. Maaf. Aku direktur di sini saya. Ya, Pak. Kok panggil Abah lagi? Barusan Abah, Pak. Semua ini saya yang berkuasa. Maaf Pak, maaf. Kesalahan teman saya Jojon, memang orang dari desa, nggak tahu apa-apa Pak. Kamu juga ikut Abah, Abah. Aku salahin. Aku kan sedikit, kamu yang banyak. Ini PT Wirawiri. Oh, PT. Jangan Wira sampai ketawa. Ya, PT Wirawiri. Kalau ketawa out. Out. Yang sopan. Otomatis tuh. PT Wirawiri. Wirawiri. Yang sopan, John. Ya, Pak. Kalau dia marah, gigimu dicabuti nanti, John. Saya kalau sudah marah, tidak pandang bulu. Bulu Roma. Bulu Roma. Berdiri bulu Romaku. Berdiri bulu Roma. John. Yang sopan. Pak, saya datang ke sini sudah terlanjur. Maafkan kenyataan tadi, kesalahan saya. Yang aku bilang Abah tadi. Oke, oke. Jojon saya terima. Diterima. Nasibmu, Jon. Nasibmu, Jon. Nasibmu. Mimpi. Gaji 1 bulan 5 juta. Stop. Jojon, mimpi apa kamu tadi malam, Jon? Aduh. Esther tidak saya terima. Esther alias Prapto tidak saya terima. Sapiku, kambing, semua nenekku. Ambil semua. Begitu ya, begitu ya. Pokoknya Prapto terima, Jojon saya terima sebagai direktur utama. Soalnya saya mau keluar negeri, saya hibahkan kamu ini PT, you jalankan dulu. Soalnya saya mau pergi ke New York. Aduh, nasibmu, Jon. Nasib inilah, Prapto. Yang usaha, malah kamu yang dapat. Oh, Tuhan. Terima kasih aku diterima bekerja sebagai apa? Abah lah lagi. Direktur utama. Ya, direktur utama. Nih, tanda tanganin. You sebagai direktur utama semua PT milikmu. Aduh, John, nasibmu, John. Kamu gak sekolah dapat jadi direktur. Aku yang sekolah aja gak diterima, John. Nah, itu besok saya kawinkan sama anakku satu-satunya. John. Tercantik di dunia anakku. Aduh, John. Terima kasih. Nih, tanda tangan nih. Kamu bisa tanda tangan gak, John? Bisa. Oke, Jojon, saya pergi ke Amerika, dijalankan PT ini. Ya? Oke, saya pergi. Resmi nih, Pak. Resmi. John, kami jadi direktur. Prapto terserah, yuk apain terserah, yang penting Jojon direktur utama. Prapto. Oke, saya pergi dulu. Dah. Ya, ya, ya. Dah, ya. Cocok nasibmu, Jon. Inilah nasib yang tidak bisa kita duga-duga. Sekolah enggak sampai malah Prapto. Ya. Kamu sebagai kawan saya. Ya. Permisi. Sebentar, kamu pelamar yang ketiga sebentar. Jadi nanti diatur, ya? Betul? Betul kan? Permisi saya, Pak. Saya tahu. Prapto coba urus dulu itu kenapa? Ini mau daftarkan lagi. Hah? Uang ini yang sudah kenapa? Kenapa? Saya keamanan, petugas. Enak ada keamanan, jadi kita serba dijaga. Nah, terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya mau tanya, ya. Di mana direktur ini? Saya. Ini. Oh, kamu direktur. Saya. Ini namanya PT apa? PT Warawiri. Betul, PT Warawiri. Ya. Memang saya cari. Ya. Bapak di sini duduk sebagai keamanan itu bagus. Ya, nanti ya. Saya akan duduk menjaga kamu. Ya. Jadi direktur baru, keamanan sudah datang. Aduh. Kita nasib ini perlu. Tolong ditandatangani dulu. Apa tuh, Pak? Ini surat. Mari. Tuh ambilin perangkat. Saya enggak boleh, Pak, ya? Ya, direkturnya. Direktur. Aduh, Jon. Sudah? Iya. Bagus. Tanda tangan modal kita. Sudah ditandatangani? Iya. Ternyata ini surat penangkapan. Hah? Jadi, Bapak Direktur Jojon saya tangkap. Karena menggelapkan uang 5 miliar. Apaan nih? Urusannya gimana ya, Pak? Siapa kemana, Pak? Wah, sekarang Bapak ikut saya. Ini apa ini? Kamu direkturnya, kan? Oh, iya. Ya saya bawa kamu. Abah. Apa? Wah. Loh, ya apa sih, Pak? Ini, Pak. Nanti ini, dulu, Pak. Kamu tenang. Loh, ikut nanti, saya. Nanti dulu. Ini keamanan masalah apa, Pak? Saya ini masalah penggelapan uang. Tahu? Loh, ya apa nih? Ayo ikut saya. Berap? Ikut, Jon. Ayo ikut. Kamu ya. Ikut, Jon. Cepat. Apa? Soal sapi gampang, Pak, Jon? Gampang. Berap, mendingan. Ayo ikut. Gampang. Aduh, Jon. Dadah. Selamat. Aku gak dijadikan direktur. Permisi. Sekali. Halo, Pak. Saya bukan direkturnya. Kamu? Namanya Prapto? Prapto, kawannya si Jojo. Kawannya Jojo? Iya. Kamu ikut juga? Hah? Kenapa? Ikut. Sama-sama kamu ikut. Loh, saya bukan ikut urusan loh, Pak. Udah, pokoknya kamu ikut. Jadi saya ikut juga? Iya. Bukan di sini? Iya. Aduh.